Sama dengan kesusahan itu kemudahan. Qala Ibnu Uyainah ay inna ma'a dzalika al-usri yusran akhar. Bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan yang lain. Qauli hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini. Hal tarabbasuna bina, apakah kalian menunggu dari kami? Tidaklah kalian menunggu dari kami kecuali satu di antara dua kebaikan. Wala yaghliba usrun yusraini. Dan tidak akan terkalahkan dan tidak akan pernah mengalahkan kesusahan itu dua kemudahan. Qala Mujahid, fansab fi hajatika ila rabbik. Maka tegaklah engkau berdiri, minta hajatan-hajatanmu, kebutuhan-kebutuhanmu kepada Rabbmu. Wa yudhkaru an Ibni Abbas, alam nashrah laka sadrak. Syarah Allahu sadrahu lil Islam. Yani Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau untuk Islam. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, khas. Alam nashrah laka sadrak, alam tayyib. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fikum. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Ini di tempat kita ini banyak orang membaca wa dengan zo. Wa anqadha dhahrak. Kata imam-imam masjid membaca demikian. Wallahul musta'an. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Khairu bidina azakumullah, surah Asy-Syarh ini, alam nasyrah laka sadr. Ini sama seperti surah sebelumnya, yakni surah Ad-Duha. Ini begitu banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam. Di surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kemudian di ayat di surah ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ini semua minnah, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Di ayat ini atau di surah ini Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Maksudnya melapangkan dada untuk menerima Islam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk dia menerima Islam. Dada lapang. Senang dia, bahagia dia dengan keimanan, ketakwaan, lapang dadanya. Tenang dia. Alam nasyrah laka sadrak. Di sini dikatakan alam nuwasi' ayuhan nabiyyu laka sadraka li syara'i'id din. Tidakkah kami telah melapangkan dadamu untuk syariat agama ini? Wa da'wa ila Allah, dan mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. wal ittisaf bi makarimil akhlaq. Kami lapangkan dadamu untuk memiliki sifat-sifat akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Karena tempatnya akhlak itu adalah di dada ini. Barakallahu fikum. Tempatnya akhlak di dada. Al-karam, ini kedermawanan ada di dalam dada. Barakallahu fikum. Adapun dia memberi itu adalah ungkapan tentang kedermawanan yang ada di dalam dirinya. Barakallahu fikum. Artinya, seandainya dia tidak memiliki sesuatu untuk dia berikan ke orang, sifat itu masih ada. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Inilah keutamaan yang Allah berikan untuk nabinya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah lapangkan dadamu untuk menerima Islam ini, dakwah ilallah ini, keutamaan akhlak-akhlak mulia. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah mengampuni dosa-dosamu. Dan kami wa wada'na, kami turunkan, kami letakkan, kami gugurkan dari engkau dosa-dosa yang engkau pikul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Baik. Jadi semuanya diketahui oleh para sahabat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan sholat dalam keadaan kaki beliau bengkak. Kata Rasul, kata Aisyah, "Wa taf'alu hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Engkau masih melakukan ini ya Rasulullah dalam keadaan Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Baik. Ini dipahami sekali lagi oleh para sahabat. Sehingga tiga orang yang datang ke istri-istri atau rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah Rasulullah, disampaikanlah ibadah Rasulullah. Tiga orang ini menganggap bahwa ibadah Rasulullah terlalu kurang, dan mereka pun beralasan, "Wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Di mana kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lalu dan yang akan datang. Satu di antara mereka mengatakan bahwa amma ana fa'asumu abada. Fa'asumu abada. Fa'asumu ala uftir. Aku akan berpuasa terus menerus sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka puasa. Satunya lagi mengatakan wa amma ana fa'akumul layla wala arqud. Adapun saya akan sholat malam sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Dan satunya lagi mengatakan wa ana la atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikahi perempuan-perempuan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah tiga orang ini dan mereka pun dipanggil dan disampaikan Rasulullah, antum taquluna kadza wa kadza, kalian kah ini yang mengatakan demikian dan demikian? Qalu na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana, adapun saya, fa asumu wa uftir, aku puasa terkadang juga berbuka, tidak setiap hari puasa. Wa aqumul laila wa arqud, aku ya sholat malam juga tapi tidur juga, dan sepanjang malam melakukan sholat. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan, bukan cuma satu. Barakallahu fikum. Sebelumnya Rasulullah mengatakan, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling khusyuk, paling khasyah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci terhadap sunnahku, jalanku, maka bukanlah dari golonganku. Ini bukan beragama dalam konteks berlebih-lebihan, bukan itu yang diinginkan, dan bukan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Karena semuanya punya hak, jasad kita punya hak, orang-orang dekat kita punya hak, istri punya hak, anak-anak punya hak, sahabat-sahabat juga punya hak. Barakallahu fikum. Syahiduna, yakni para sahabat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menggugurkan dari engkau dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa-dosa itu membebani punggungmu, pundakmu. Subhanallah. Maka ketika dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringanlah. Karena dosa itu akan dipikul. Dosa akan dipikul nanti di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahmiluna awzarahum kamilatan yawmal qiyamah." Barakallahu fiik. Wa min awzari alladziina yudhillunahum bighairi 'ilm. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba." Orang-orang akan memanggil kerabat-kerabatnya. Tolong bantu aku bawa beban ini. Tidak ada seorang pun yang mau memikulnya, membawanya. Maka begitu diampuni dosa, maka gugurlah beban itu. Barakallahu fiik. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami mengangkat untuk engkau pujian-pujian, yakni orang-orang senantiasa memujimu. Dari manusia-manusia sebelum engkau dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia-manusia yang ada setelah engkau. Barakallahu fikum. Yani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau dicipta. Disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil perjanjian dari para nabi, jika sekiranya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka semua masih hidup, maka semuanya harus mengikutinya, harus mengimaninya. Baik. Tidak disebut nabi kita kecuali dengan pujian-pujian. Maka termasuk di antara keutamaan yang Allah istimewakan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut pula nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikumandangkan azan, barakallahu fikum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, syahadat kita bahkan. Baik. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala juga disebut nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebut senantiasa disebut-sebut kebaikan beliau alaihi salatu wassalam. Wa rafa'na laka dzikrak. Baik. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji. Dipuji di dunia dan dipuji di hari akhirat. Dipuji sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah. Fa'inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Barakallahu fikum. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Layaghliba usrun yusraini. Kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Barakallahu alaikum. Sehingga dengan ini kita tidak boleh putus asa. Barakallahu alaikum. Semua masa-masa sulit yang kita ada padanya itu akan lewat dan berlalu. Setiap masa-masa sulit akan lewat dan berlalu, dan Allah menggantikannya dengan kebaikan. Allah menggantikannya dengan kemudahan. Taib. Dengan catatan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kalau bukan sekarang, akan ada nanti saatnya, akan ada waktunya. Dan itulah yang terbaik insyaallah. Taib. Dan jangan ada yang terburu-buru, mana gantinya? Barakallahu fikum. Ketika seorang hidup dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pekerjaan yang dia geluti adalah pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga uang yang diperolehnya pun haram. Barakallahu fikum. Ketika diingatkan dia dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan maksiat ini karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun padanya duit banyak. Karena terkadang maksiat ini menjanjikan materi yang sangat berlimpah. Barakallahu fiik. Maksiat terkadang menjanjikan materi yang sangat berlimpah. Ketika dia diingatkan tentang haramnya, terkadang dia pun menuntut dari hadis itu. Kata Rasulullah SAW, "Man taraka syai'illahi abdalahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih bagus. Tapi di sana tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sekian lama jarak antara dia meninggalkan maksiat itu dengan jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Barakallahu fikum. Allah tidak tentukan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu adalah merupakan janji yang pasti Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan mudah urusannya. Baik. Kalau ada yang mengatakan, "Kok masih saja sulit sementara saya sudah berusaha berupaya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka kita katakan mungkin belum saatnya. Barakallahu fiik. Ada yang Allah inginkan dari kita pada saat itu, yakni kesabaran dan tawakal. Barakallahu fiik. Boleh jadi apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk materi. Barakallahu fiik. Bukan dalam bentuk materi, dan tentunya itu adalah sesuatu yang lebih bagus untuk kita. Barakallahu fikum. Karena kita mendapatkan kehidupan yang tenang. Masya Allah. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu kemudahan. Inna ma'al usri yusra, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Baik. Setiap ada kesusahan, ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kenapa di sini diberi alif lam at-ta'rif al-usr? Barakallahu fikum. Sementara yusr, kemudahan, itu nakir. Menunjukkan bahwa jalan keluar itu bukan cuma satu, banyak jalan keluar. Nakira itu banyak. Barakallahu fikum. Al-laban ta'rif, kalau kita mengatakan ar-rajulu, orang itu, satu orang yang kita tunjuk. Tapi kalau kita katakan rajulun, siapapun dia antar laki-laki, dia bisa dikatakan rajulun, rajulun, rajulun, rajulun, rajulun. Agar. Semuanya rajulun. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita mengatakan ar-rajulu, ya satu orang itu yang kita inginkan. Maka di sini Allah mengatakan fa inna ma'al 'usri, bersama dengan kesulitan itu, alif lam at-ta'rif, sedikit. Satu kesulitan, jalan keluarnya banyak. Barakallahu fikum. Dan kita akan pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Akid. Kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan terlewati walillahil hamd, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan yang terbaik. Inna ma'al usri yusra. Masyaallah. Ini pelajaran barakallahu fikum untuk kita semuanya, sehingga tidak pernah bisa kita berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin dianggap oleh orang itu masalah rezeki yang sempit. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat, barakallahu fikum. Orang yang tidak hijrah, mereka terkadang berpikir masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Silakan dia hijrah. Maka dalam perjalanan hijrah, dia akan dapatkan apa? Kelapangan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan negerinya tidak membawa apa-apa kecuali sesuatu yang darurat. Sampai dia di kota Madinah, barakallahu fikum, tidak memiliki apa-apa. Akhirnya mereka ditampung di serambi masjid. Jadilah mereka ashabus suffah. Apakah demikian terus keadaannya? La. Begitu disyariatkannya perang, mereka sudah mulai mendapatkan jatah. Sudah mulai mendapatkan apa? Pemberian-pemberian, satu demi satu mereka keluar dari suffah. Barakallahu fikum. Mereka berkeluarga. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun melalui proses. Barakallahu fikum. Walaupun melalui proses. Demikian juga ketika orang tidak mau nikah, pertimbangannya ya masalah ekonomi. Jadi, maka Allah SWT berjanji bahwa Allah SWT akan melapangkan rezeki untuknya dari sisinya. Ketika orang-orang musyrikin dilarang lagi untuk melakukan haji ke Makkah. Dilarang masuk Mekah bahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa in khiftum 'ailatan fa sayfa yughniikum Allahu min fadli." Baik, bagaimana nantinya perdagangan kita dengan mereka, bagaimana? Subhanallah. Pokoknya enggak ada lagi yang boleh melakukan haji tahun depan. Masalah rezeki Allah SWT mendatangkan rezekinya. Ada saja asbab yang Allah tentukan, Allah datangkan. Baik. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faraghta fansab. Kalau engkau telah selesai melakukan urusan duniamu, maka tegaklah engkau berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala beribadah, menghambakan diri kepadanya. Barakallahu fikum. Kalau engkau telah melakukan satu kebaikan, tegaklah berdiri untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Subhanallah. Jadi tidak ada istilahnya mulai leha-leha, santai-santai lah. Baik. Kita diperintah oleh Allah SWT untuk aktif. Aktif dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Walaupun nampak bahwa kita tenang-tenang saja di rumah, kita tidak boleh tetap dalam kondisi kosong. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, baca kitab. Lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia dan bermanfaat untuk akhirat. Barakallahu fikum. Fa idza faraghta fansab. Di sini katakan fa idza faraghta min umuri dunya wa asghaliha fajidd bil ibadah. Kalau engkau sudah selesai melakukan urusan duniamu, maka silakan engkau bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Putuskan pikiran Anda dengan kehidupan dunia kalian, urusan kalian. Fokus pada ibadah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbmu engkau berharap. Hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita harapkan. Baik. Karena apa yang ada pada sisi manusia, sisi makhluk ini yamfad, akan hilang, akan musnah, akan sirna. Wa ma indallahi baqa, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal abadi. Barakallahu fikum. Ini surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. Faidah faragut hafan sab wa ila rabbika farghab. Baik, ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.